dia pergi, pasti dia akan kembali. Kemanapun arah yang dia tuju, pasti dia akan kembali. Sebab dia mengetahui akan kemana tujuan kehidupan di dunia ini. Dan ini yang terus dan terpenting untuk kita bersama mengingat apa tujuan kita di dalam hayatuna dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Apakah tujuan kita dalam kehidupan dunia ini hanya sekedar na'kul wa nasyrab, kita makan dan kita minum, wa najma'al amwal, atau sekedar kita kumpul-kumpul harta benda dunia, atau apa? Dan orang yang fahim dengan tujuan, apapun yang dia peroleh di muka bumi ini, baik yang berupa jabatan, baik yang berupa harta, kehormatan, tahta, maka dia akan senantiasa ingat bahwasannya semuanya itu bukan merupakan cita-citanya. Dan bahkan sebaliknya, dia akan memakai perkara-perkara ini, dari harta yang dia miliki, kehormatan yang dia miliki, untuk memperkuat tujuan yang mulia ini, yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata kalau kita mau sensus keberadaan manusia di alam dunia ini, yang tahu tujuan mereka itu teramat sedikit. Manusia yang mengetahui untuk apa dia dicipta, itu pun teramat sedikit dibanding dengan orang-orang yang tahu apa tujuan dia dicipta di alam dunia ini. Demikian pula orang yang sudah mengetahui tujuan dia di alam dunia ini, bahwasanya dia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, dan kelak pun dia akan mempertanggungjawabkan segala bentuk amalan yang dia amalkan di muka bumi ini, kebanyakan mereka pula digelincirkan oleh syaitan. Mereka tidak mampu untuk istiqomah di jalan yang mulia ini, karena beratnya ujian, beratnya duri aral yang melintang di hadapannya. Maka sebagai seorang muslim, yang pertama kali untuk dia ketahui adalah mengenal tujuan untuk apa kita dicipta di muka bumi ini, sehingga sejauh manapun kita sampai, kita tidak akan tersesat dari jalan utama kehidupan kita di alam dunia ini. Kita akan senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini pun kita ambil faedah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kita dipanggil dengan panggilan kecintaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebetul-betulnya ketakwaan. Para ulama menyebutkan apa maksud di antara haqqa tuqatih. Seorang hamba betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian mereka menyebutkan wa antadhkuruhu wa latansah, engkau senantiasa ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau senantiasa berusaha mendatangkan ingatanmu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam aktivitasmu, di dalam gerak-gerikmu, di alam dunia ini. Di saat engkau mendapatkan nikmat, engkau pun ingat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya sang pemberi nikmat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nikmat yang engkau dapat tadi tidak merubahmu menjadi seorang manusia yang sombong. Sehingga nikmat yang engkau dapatkan tadi tidak merubahmu menjadi seorang manusia yang meremehkan manusia yang lain. Engkau ingat, engkau ini hanyalah manusia yang lemah, yang tidak mampu untuk memberikan apa-apa kecuali dengan pertolongan dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga engkau menjadi seorang insan yang mutawadhi, insan yang senantiasa memiliki sifat tawadhu, rendah hati, rendah diri terhadap sesama, apapun golonganmu, apapun kedudukanmu. Demikian pula di saat engkau mendapatkan masaib, musibah-musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, engkau pun ingat bahwasanya musibah ini pun datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena sesuatu yang lain. Sehingga tatkala engkau mendapatkan musibah, maka engkau akan bisa teringat, bisa mengingat bahwasanya pencipta musibah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau akan kembali dan meminta kepada Allah untuk disingkapkan musibah ini dari dirimu atau dari masyarakat. Itu pentingnya. Dan tidak pula engkau melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana lupamu kepada Allah ini akan membuatmu menjadi seorang yang sombong dalam kehidupan dunia ini. Membuatmu menjadi orang-orang yang lalai, merasa bahwasannya dunia ini adalah hayatun abadiyah. Dunia ini merupakan kehidupan yang kekal. Naam. Seorang yang lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita saksikan mereka menjadi orang-orang yang sombong. Sebagian mereka menjadi orang-orang kafir. Sebagian mereka menjadi orang-orang munafik. Kenapa sombong terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka tidak ingat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga mereka kufur, ingkar dengan rasul-rasulnya. Ketika seseorang mendapati nikmat dari nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk dirinya, dia merasa bahwasannya nikmat ini hasil dari jerih payahnya. Dia mengira bahwasannya nikmat yang dia miliki ini hasil daripada usaha mati-matiannya. Pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena kepandaianku, ini karena kelihaianku, ini karena kepintaranku untuk berbisnis, untuk berdagang. Naam. Seperti itu membuatnya menjadi manusia-manusia yang sombong terhadap penciptanya dan sombong terhadap manusia yang lainnya. Membuat dirinya menjadi sosok yang ujub, bangga diri, meremehkan orang lain dengan apa yang dia dapati dari harta benda itu. Dia merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain karena dia sudah terjangkiti dengan penyakit ujub dalam hatinya. Dia merasa besar di hadapan orang lain. Seperti orang yang melihat orang lain dari puncak gunung, dia akan melihat manusia itu kecil semuanya. Tidak ada yang bisa menandingi keadaan dirinya. Ini adalah akibat dari manusia-manusia yang mereka melupakan keberadaan penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah ta'ala salamah wa taufiq wa sadat. Kita meminta kepada Allah keselamatan dari sifat ini. Taufiq untuk senantiasa meniti jalannya dan istiqomah di atas perintah-perintahnya. Demikian pula yang disebut dengan haqqatu qatih adalah antashkuruhu wala takfuruh. Engkau syukuri Allah subhanahu wa ta'ala segala bentuk kenikmatan-kenikmatan yang engkau capai, segala bentuk-bentuk kenikmatan yang engkau dapatkan, baik melalui usaha tanganmu sendiri atau Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki itu melalui tangan-tangan yang lain dari hamba-hamba Allah untuk dirimu. Engkau syukuri. Qaliluhu wa kathiruhu, kecil, maupun besarnya. Sedikit engkau syukuri, besar pun engkau syukuri. Karena barang siapa yang mendapati nikmat yang kecil, kemudian dia meremehkan nikmat tadi, dan dia tidak syukuri, maka ketika dia mendapatkan nikmat yang besar, dia pun tidak akan mampu bersyukur. Kenapa? Karena dia terus memandang dan melihat kenikmatan yang lebih besar dari yang dia miliki. Man lam yashkur qaliluhu lam yashkur kathiru. Seseorang itu kalau sedikitnya tidak mampu dan pandai bersyukur, ketika diberikan banyak pun tidak mampu. Dan rizki yang barokah, yang terbaik, itu rizki yang bisa mendapatkan barokah pada pemiliknya, ketenangan pada pemiliknya, kecukupan kepada pemiliknya, dan tidak melalaikan dia dari tugas semula, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menyebutkan qalilun wa kafa khairun min kathura wa alha. Qalilun wa kafa, sedikit tetapi mencukupi, membuat hatimu tenang. Sedikit tetapi membuat dirimu tidak sombong. Sedikit tetapi membuat dirimu orang yang mutawadhi, yang baik hati, tidak sombong. Itu lebih baik dibanding dengan kathirun wa alha. Engkau punya harta benda yang banyak, tetapi dirimu menjadi orang yang lalai terhadap asal muasal penciptaannya. Dia lalai bahwasanya dia itu seorang hamba. Dia lalai bahwasanya dia itu memiliki seorang pencipta yang menciptakan dirinya dan bahkan rezeki yang dia miliki. Masih lebih baik. Dan tentunya akan lebih baik lagi seandainya seseorang itu memiliki banyak rezeki dan itu membuatnya menjadi orang-orang yang baik. Menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat. Ya. Sehingga para ulama pun sampai berselisih mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik, miskin dan sabar atau kaya syukur. Berselisih para ulama, mana yang lebih afdol. Yang mengatakan miskin dan sabar lebih baik berhujah dengan keadaannya Rasul. Beliau lebih memilih kefakiran di dunia ini daripada kaya raya. Anid dunya mudbirah, beliau ini dari kehidupan dunia mudbir, membelakanginya, tidak mau menengok dunia. Yang padahal jika Rasul ini menginginkan dunia, maka Allah akan bukakan sesuai dengan kehendak beliau, tetapi beliau mengingkari dunia ini. Ini hujahnya. Taib. Bahwasannya miskin ini lebih afdol ketika sabar dari orang kaya dan syukur. Dan yang mengatakan orang kaya dan syukur lebih afdol daripada miskin dan sabar, karena orang kaya yang ketika dunianya dibukakan, segala bentuk apa yang diinginkan tercapai, ini berat urusannya. Berbeda dengan orang miskin, dia tidak memiliki sesuatu yang dia pakai untuk mencapai keinginan, cita-cita dan hawa nafsunya. Yang mau tidak mau miskin harus sabar. Mau apa kalau dia tidak sabar? Ya, dia ingin kendaraan yang mewah, tidak punya uang untuk membeli. Ya sabar. Kalau tidak sabar mau apa? Beda dengan orang kaya. Ya. Anda ingin membeli kendaraan yang mewah, terwujud. Anda ingin jalan-jalan ke tempat yang indah, tercapai. Ya. Dibanding Anda harus duduk di masjid, mendengarkan kajian, Anda bisa duduk di kafe-kafe, ditemani dengan biduanita-biduanita yang cantik, mempesona. Anda di sana dijadikan seorang raja karena materi yang Anda miliki. Kemudian suruh syukur dan sabar. Sulit tentunya. Nah, berbeda dengan hamba-hamba yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadikan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kepada dia, dia jalani dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia dijadikan di alam dunia ini sebagai seorang miskin yang na'am, fukara, dia sabar. Dan itu keutamaan yang besar. Ya, karena bagaimanapun al-faqru aqrabu ilal kufru, ilal kufri. Miskin itu dekat dengan kekufuran. Sehingga saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka berhasil untuk dijadikan sebagai ya budak-budak syaitan, kristenisasi, misionaris, itu adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita di kaum muslimin yang mereka fukara. Nah, dan tentunya kita sebagai seorang muslim yang meyakini takdir, meyakini pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala, jalani apa yang Allah berikan kepada kita. Karena itu yang terbaik buat kita. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang fakir, miskin, itu yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena kalau seandainya kita diberikan lebih dari itu, kita tidak menjamin apakah di saat ini, ya, di saat era yang sungguh sangat dunia dikuak ini, kita bisa duduk di masjid, kita bisa menjadi seorang ahlu sunnah. Kita tidak jamin kalau enggak miskin. Maka dari sisi ini kita bersyukur kita dijadikan sebagai orang fakir. Nah, itu pun sebaliknya, kalau kita dijadikan sebagai seorang yang ghaniyun, kaya, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dengan kekayaan kita tadi, kita bisa untuk menopang dakwah yang mulia ini. Kita bisa mendulang pahala yang besar dengan materi yang kita miliki. Ya. Ini tujuan. Di antara tujuan di dalam kehidupan dunia ini. Tahu arah dan tahu tujuan. Dan ini pula aplikasi dari haqqatu qatih. Betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takfuruh. Dan jangan engkau kufuri. Jangan engkau sama sekali mengkufuri Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah timpakan kepada dirimu. Baik itu yang berbentuk nikmat-nikmat. Jangan engkau kufur nikmat. Baik pula yang berbentuk masaib-masaib. Jangan pula engkau kufuri Allah dengan sebab musibah tadi. Sehingga dengan musibah-musibah yang menimpa kita, justru kita bukan kembali kepada Allah, tetapi kita kembali kepada para syayatin. Dari kalangan jin, kita meminta di sana ada kuhan, para dukun. Kita meminta jimat dari mereka, jimat penglaris, jimat pengasihan, dan lain sebagainya. Kenapa tidak sabar dengan kefakiran? Jangan kau kufuri Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh demi Allah, apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, dengan keadaan kita, itu yang terbaik buat kita. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu maha tahu dan kalian tidak tahu. Apa yang terbaik buat diri sendiri, kita ini, tidak tahu. Apalagi yang terbaik buat orang lain. Jauh lebih tidak tahunya. Nah, itu diantara tujuan kehidupan kita di alam dunia ini. Ini mengetahui tujuan utama kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan merupakan sesuatu barang yang sepele, justru barang yang sangat agung yang harus kita betul-betul memilikinya. Seseorang yang tidak tahu tujuan maka dia tidak akan sampai ke tempat. Seseorang yang lupa dengan tujuan, dia tidak akan sampai ke tempat. Lupa dengan tujuan, dia akan tersesat. Terlebih, kita hidup di sebuah zaman yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ma ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun mimma qablahu hatta ya'ti rabbakum. Sesungguhnya tidak ada sebuah hari yang datang melainkan setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Semakin hari itu semakin jelek. Fitnah-fitnah yang akan melanda diri kita semakin banyak. Jadi tidak ada yang merasa aman dari fitnah-fitnah itu. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pun menyampaikan sebuah kabar, yusbihu rajulu mu'minan wa yumshi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Ada seorang laki-laki yang paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan barang yang rendah. Apa barang yang rendah? Kehidupan dunia ini. Nah, maka di salah satu mukaddimah dalam kitabnya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyampaikan di sana bahwasannya min alamati sa'adatil mar'i thalathatun, termasuk tanda, di antara tanda kebahagiaan seorang hamba di alam dunia ini jika dia punya tiga sifat, maka milikilah. Nah, apa tiga sifat itu? Beliau menyebutkan, idza utiya syakara, kalau diberi syukur, diberi rizki syukur. Jangan dibanding-bandingkan, cuma segini hasilnya, kurang gede. Jangan kau kufuri nikmat tadi. Janganlah air yang di gelas kamu tumpahkan mengharapkan guyuran hujan dari langit. Entah kita kapan, tidak tahu hujan itu kapan. Tetapi kalau kita nikmati yang ada sambil menunggu hujan yang datang, itu manusia yang cerdas. Jangan kemudian air yang di gelas kamu tumpahkan kemudian menunggu guyuran hujan dari langit. Jangan. Nikmati apa yang sudah Allah berikan kepada na'am dirimu. Karena ini bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lain syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian syukur, aku tambah. Kalau kufur, ingatlah azabku itu sangat pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan di antara fawaid dari ayat ini bahwasannya asyukru ini apa? Qayyidul mawjud wa sayyidul mafkud. Ya, syukur itu adalah qayyidul mawjud, pengikat yang sudah ada. Jadi kalau kita punya rezeki dan kita syukur kepada Allah, maka sikap syukur kita ini sebagai pengikat yang sudah ada. Ya. Wa sayyidul mafkud, dan pemburu yang belum kita capai. Yang belum kita dapatkan akan diburu dengan sifat syukur yang kita miliki. Sebaliknya, wal kufru, ya. Ini sebaliknya dari asyukru. Kufur itu akan menghilangkan barokah yang ada dan akan menghilangkan yang belum dia dapatkan. Alamat kebahagiaan seorang hamba, kata beliau, yang pertama, kalau diberi syukur. Yang kedua, wa idzabtuliya sabara, kalau diuji sabar. Dan ini yang kebanyakan kita harus banyak belajar. Orang yang baik itu butuh belajar. Kalau kita ingin baik, belajarlah. Karena orang yang jelek itu tidak perlu belajar. Cukup Anda tidak mau belajar kebaikan, Anda jelek. Gampang kan kalau jadi orang jelek itu? Tidak usah belajar. Tidak usah perlu dars khusus setiap hari. Tidak perlu. Tidak usah belajar kebaikan, pasti jadi jelek. Beda kalau jadi orang baik, itu butuh belajar. Jadi tidak ada orang baik itu muncul tiba-tiba, tidak ada, butuh belajar. Berbeda kalau pengen jadi orang jelek, cukup Anda tidak belajar kebaikan, pasti jelek. Nah, jadi kalau diberikan ujian, berusaha untuk sabar. Berat ya sabar itu. Mungkin kita bisa menasehati saudara kita saat dia ditimpa musibah, sabar ya akhi, ini mah sudah takdir dari Allah, karena dia belum pernah diuji. Ya, dia mungkin bisa menenangkan saudara-saudaranya. Sabar ya akhi, ini mah enteng, kita belum seperti Rasulullah, karena dia belum pernah diuji. Maka tunggulah saatnya, kapan diuji dia juga bisa sabar. Maka itulah orang-orang yang, tanda orang-orang yang memiliki sa'adah, kebahagiaan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah ungkapan emas, ya, yang patut untuk kita camkan baik-baik ucapan beliau ini. Beliau menyampaikan, An-nasu inda ni'mati sawa' wa indal bala'i tabayyana. Manusia itu kalau masih sama-sama dapat nikmat sama, ya, khusyuk, khudu, bisa menasihati, enggak ada yang kelihatan aneh-aneh. Karena apa? Semuanya dapat nikmat. Sama-sama dapat duit, sama-sama ya punya nikmat, sama-sama sekian dan sekian, enggak kelihatan mana yang sabar dan mana yang enggak sabar. Semuanya sabar. Bisa untuk memberikan nasihat, tetapi indal bala, ketika diberikan ujian oleh Allah, tabayyana, kelihatan orang-orang ini. Ya. Oh, itulah fulan yang ternyata betul-betul sabir, penyabar. Oh, itu fulan yang pura-pura sabar. Kelihatan ketika sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga para rasul mereka mendapatkan derajat yang tertinggi dari derajat manusia yang lain karena sukses dari ujian. Gemblengan yang ditimpakan kepada mereka lebih besar dari apa yang kita timpa. Inna asyaddal bala'i 'alal anbiya'u tsummal amsal fal amsal. Balak yang paling besar yang diujikan kepada manusia itu adalah kepada para nabi. Merekalah emas-emas 24 karat. Jelas murni. Manusia terbaik. Kalau kita belum tentu. Ya, mungkin di antara kita belum pernah diuji dengan sedahsyat mereka. Ya, paling-paling kita ini diuji baru kefakiran. Itu pun banyak yang sudah gagal. Diuji dengan ejekan-ejekan, itu pun banyak yang gagal. Diuji dengan keluarga sendiri, itu juga banyak yang gagal. Ya, belum seperti mereka para anbiya yang sukses dari ujian-ujian ini. Sehingga mereka dikatakan sebagai orang-orang yang patut untuk diteladani. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada diri Rasul suri teladan yang sangat baik. Kenapa? Lulus beliau dari ujian-ujian ini. Kalau kita membaca kisah-kisah beliau bagaimana saat mendakwahkan Islam, ya, kita bisa mengetahui beratnya ujian, diuji dengan keluarga. Ya, Rasul diuji dengan paman-pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab. Kabilahnya diusir dari kampungnya. Kita belum ada yang berani ngusir. Rumah-rumah kita, negeri-negeri kita, siapa yang mengusir? Paling-paling diboikot sama tetangga. Itu pun kita sudah resah cerita kesana, cerita kemari. Ya akhi, saya ini di rumah sendirian, tetanggaku gak pernah ada yang gini. Wah, merasa dunia sempit. Belum. Ujian seperti Rasul alaihi salatu diusir dari negerinya sendiri. Masya Allah. Kita nih ya akhi, ya ikhwan, ikhwanuna jami'an barakallahu fikum, belum dan belum diuji dengan sesuatu yang ya berat. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Ya. Ujian yang akan ditimpakan kepada masing-masing kita ya sesuai dengan kemampuan kita. Yubtalar rajulu bihasabi dinih. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanan, kadar agama seseorang tadi. Kalau boleh kita umpamakan seperti pohon, semakin dia menjulang tinggi, angin yang mengibaskan dia di atas pun semakin dahsyat. Tetapi kalau baru tukul, tunas ya paling yang sepoi-sepoi, semeripit, seger, ya, enggak seperti yang di atas. Ya, wes-wes. Ya. Kalau enggak kuat, terlempar bersama akar-akarnya. Berapa banyak ulama kita yang dulu kita kenal dengan istiqomah. Ya, ketika akarnya tidak kuat, di atas dihempaskan dengan angin, akar-akarnya tercabut. Ulama. Demikian juga asatidzah kita yang dulu kita kenal dengan kokohnya mereka dengan ilmu, kokohnya mereka dengan din, ya, dihempaskan sampai akar-akarnya. Kita belum. Yang menghempaskan kita baru angin-angin yang kecil-kecil tadi. Itu pun kita sudah kalut, goncang, ya, galau. Nah, tetapi isbiru, apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan, itu hikmah. Naam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata beliau adalah wa idza adznaba istaghfara. Kalau melakukan dosa istighfar. Naam. Paling minimnya jangan ngerasa berbuat dosa dulu. Ketika disalahkan, apa dosaku? Dosamu itu banyak. Jangan kemudian apa dosaku harus istighfar. Ya, jangan nunggu merasa berdosa dulu baru istighfar. Istighfar setiap hari. Astagfirullah. Ya Allah, saya lupa. Ya Allah, saya ini orang yang mukasir, orang yang telat dalam ibadah. Istighfar kepada Allah. Jangan nunggu saya ini dosanya apa ya? Perasaan seharian enggak belum dosa ini saya ini. Ya. Bangun pagi, mandi, berangkat kerja. Di kerjaan saya enggak dosa, saya enggak bohongi penjaga kantin, saya enggak bohong sama atasan, saya belum dosa ini. Ya. Jangan sampai kita berpikiran saya ini enggak berdosa. Wallahi kita ini banyak dosa daripada ketaatan. Ketaatan kita itu terhitung dengan jari jemari kita. Ya, pagi salat subuh. Ya. Kalaupun nanti sedekah. Kalau yang puasa. Terhitung dengan jari jemari ketaatan kita itu kalau pengin tahu. Entah hari ini ada yang baca Quran apa enggak, tak kira enggak semua hari ini sudah baca Quran. Kalau ketaatan itu bisa dihitung 1, 2, 3. Kalau dosa sudah enggak terhitung jari. Enggak terhitung jari jemari kaki sama tangan kita enggak dihitung. Jadi jangan merasa saya enggak berdosa kok suruh istighfar. Ya, jangan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang disampaikan dalam hadis Abi Hurairah mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah azza wa jal wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, saya ini bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Dalam sehari. Kalau kita, sudahkah Anda hari ini istighfar kepada Allah? Atau kalau kita musibah saja istighfarnya? Kalau enggak ada musibah enggak istighfar? Istighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Ya, basahi lisan dengan zikir Allah Subhanahu wa taala. Ini pun yang dinasihatkan oleh Rasul kepada sahabatnya. Ketika sahabatnya datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i ad-dini qad kathurat. Ya, sesungguhnya syariat agama Islam ini banyak sekali ya Rasul. Ya, dan kami takut seandainya kami tidak bisa melakukan semuanya. Saking banyaknya syariat Islam ini. Saking banyaknya sunnah-sunnah ini. Yang sudah kita tahu saja jarang kita amalkan. Apalagi yang tidak tahu. Ya. Sunnah-sunnah setiap hari yang kita dengar dari ustaz-ustaz kita yang duduk di sini, baik yang mingguan, bulan, atau yang setiap hari, itu banyak yang sudah disampaikan. Itu juga tidak kita amalkan. Apalagi yang tidak kita tahu. Banyak sekali sudah ya. Ya, ya Rasulullah, ini diadukan pula oleh sahabat kepada Rasul. Lantas bagaimana? Rasul mengatakan, ublul lisanaka bidzikrillah. Ya sudah. Kalau memang seperti itu, basahi lisanmu dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sekali-kali kita terpukau dengan amalan kita. Jangan sekali-kali merasa terpukau dengan amalan kita. Sungguh ini makar dari makar setan. Nah, membasahi lisan dengan zikir, walaupun zikir-zikir yang ringan, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Zikir yang besar dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan. Ya. Kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. ringan kan. Tetapi betapa beratnya lisan kita itu untuk mengucapkan kalimat ini. Berat apa tidak berat? Berat. Ya, kecuali yang diberikan taufik oleh Allah SWT. Sehingga sesuatu yang berat itu butuh untuk kita biasakan. Kalau tidak dibiasakan, tidak berusaha diingat-ingat, ya seperti itu selama-lamanya. Berusaha didatangkan keingatan itu, ingat astagfirullah lagi, ingat subhanallah hamdulillah al-azim, ingat lagi lalai, ingat lagi ya zikir lagi, lupa manusiawi, ingat zikir lagi, seperti dibiasakan. Sesuatu itu kalau sudah biasa ringan, sesuatu itu kalau sudah biasa ringan, kalau belum biasa berat. Tukang bangunan ya ngecor apa ini itu karena sudah biasa ringan. Sebulan kerja terus-menerus tidak merasa capek badannya. Tetapi kalau kita karena tidak biasa pegang-pegang semen dan sebagainya, sehari kerja, seminggu dirawat. Suruh mijeti istrinya lah, suruh nginjek-injek anaknya lah, capek. Kenapa? Tidak dibiasakan. Nah, sesuatu itu kalau kita anggap berat dan berusaha untuk kita biasakan, insya Allah menjadi ringan. Itu kuncinya. Sehingga dalam masalah amal ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan kepada kita tips apa? Adwa muha wa in qalla. Terus menerus walaupun sedikit demi sedikit. Naam. Yang hadis ini ada asbabul wurud. Sebab terucapkan kalimat ini, ada seorang wanita yang datang menemui salah satu istri Nabi, dia menyebutkan tentang giatnya dia salat. Lantas didengar oleh Rasul cerita si wanita ini yang menyebutkan betapa kuatnya salat. Rasul mengatakan, "Mah, apa dia? Ibadah apa yang dilakukan itu?" Ya. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan ibadah seperti itu. Inna ahabbal a'mali ilallahi azza wa jal adwa muhawain qala, sedikit tapi langgeng. Demikian pula suatu kisah malam hari Rasul melihat tali di masjid. Ya, terikat antar dua tiang. Rasul tidak memuji, masya Allah orang ini ibadahnya kok zen sekali, sampai bergelantungan di tali. Rasul apakah memuji? Tidak. Rasul marah. Mahadhi, apa ini? Hulu, lepaskan dan buang. Ya, karena diceritakan tali ini milik siapa? Hadhihi atau hadal hablu li Fatimah. Idza shallat wa fatarat ta'allaqat bihi. Fatimah ini kalau salat malam tahajud, kalau seandainya sudah lemah, bergelantungan di tali tadi biar tetap berdiri. Ya. Apakah Rasul malah senang? Wah, masyaallah ini Fatimah ini sampai seperti itu, sampai kalau ngantuk ya senderan sama tali biar awet. Rasul marah, enggak mau yang seperti ini. Perintahkan untuk talinya diambil, dibuang dan mengatakan fal yusalli ahadukum nasyatah, hendaklah salah satu dari kalian salat dalam keadaan semangat. Tentunya salat yang tambahan ya, bukan salat fardu. Kalau semangat ke masjid, enggak ke masjid, salat tambahan tahajud 2 rakaat 1 salam, malam lagi 2 rakaat 1 salam, sampai ringan tambah 2 rakaat 2 rakaat 1 salam. Sampai ringan 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 1 salam. Akhirnya 11 rakaat itu ringan. Nah, kalau 2 rakaat 1 salam saja tidak kuat, kemudian langsung pengen 11 rekaat, besok lagi mau bangun, wah bayangan 11 rekaat, aduh, jadi tidak jadi bangun, tidur lagi. Ya, beda kalau dia bangun lah cuma 2 rekaat 1 salam, bismillah wudu, sholat 2 rekaat salam, tidur lagi, ringan, tergerak hati untuk melakukan yang berikutnya. Ya, kalau langsung 11 rekaat, besok lagi sudah mikir mau bangun, waduh sip malam pulang jam 12, 11 rekaat. Bayangannya itu sudah seakan-akan membawa batu besar. Ya. Adwa muhawain qalla. Nas'allah ta'ala taufik wassadat wassalamah wal'afiyah wal'istiqamah. Ala sunnah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak pribadi. Kemudian kepada antum semuanya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم.